إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رجع 756 kHz. جهود جبار, usaha yang sangat luar biasa untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para ulama. Perjuangan mereka yang luar biasa. Bagaimana mereka mencatat hadis, bagaimana mereka memeriksa hadis, bagaimana Anda ingin mengetahui ilmu yang mulia dalam mempelajari mustalahul hadis? Simak kajian bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizullahullah dari pembahasan kitab Qawaidut Tahdis setiap Jumat siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Simak pula siaran ulangnya di setiap Rabu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Allah muliakan ya agama ini dengan adanya sanad, rantai perawi yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidzakirina wadzakira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, kita melanjutkan kajian kita yaitu kitab قواعد التحديث, kaidah-kaidah mengenai ilmu hadis. Dan masih pembicaraan kita adalah tentang hadis palsu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu adwabit, patokan-patokan ya untuk mengetahui suatu hadis itu adalah hadis yang palsu. Memang ya tentunya para ulama hadislah yang memahami tentang hadis itu palsu atau tidak. Akan tetapi di sana para ulama memberikan patokan-patokan yang jelas, ya, mengenai makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenai hadis-hadis palsu, ya, sehingga pada waktu itu barangkali patokan ini bisa kita ya, ikuti, ya, terlebih bagi mereka yang orang-orang yang ingin memperdalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Dr. Umar Fallatah dalam kitab beliau, yaitu Al-Wad'u fil Hadis, Adwabit al-Ijmaliyah, ada patokan-patokan yang bersifat global untuk mengetahui matan suatu hadis bahwa itu adalah hadis yang palsu. Yang pertama kata beliau, An yakun al-hadithu mukhalifan li sharihil Qur'an. Bahwasannya hadis tersebut biasanya bertabrakan jelas dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dan Sunnah berasal dari wahyu Allah, tidak mungkin terdapat padanya pertentangan. Akan tetapi ya akhi, tentunya kita harus memahami dahulu bahwasannya tidak setiap hadis yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran langsung kita hukumi bahwa itu hadis yang palsu. Terlebih setelah kita periksa sanad daripada hadis tersebut adalah misalnya hadis yang sahih atau hasan. Barangkali, ya, ketika seseorang menganggap bahwa suatu hadis itu bertabrakan dengan Al-Quran, maka kemudian dia langsung segera menuduh bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Ini sebuah perbuatan yang tentunya tidak pernah dilakukan oleh para ulama ul-Islam, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in ataupun para ulama hadis setelahnya. Oleh karena itu, ya para ulama menulis kitab-kitab yang menyebutkan bagaimana mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis yang saling seakan-akan bertentangan. Seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Mushkilul Athar, beliau menulis ya sampai 17 jilid, menyebutkan semua hadis-hadis atau ayat-ayat atau Al-Quran dan hadis yang dianggap bertabrakan atau bertentangan. Kemudian beliau kompromikan. Ya. Pertama di zaman ini, ya, berapa banyak orang-orang yang begitu mudah mengklaim bahwasanya sebuah hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Sebuah contoh misalnya hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, wa Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Lalu ada orang mengklaim katanya bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu, ya tibyanan likulli syai, bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu, syariat kita pun menjelaskan segala sesuatu. Padahal hadis itu sahih dikeluarkan Muslim dan disahihkan oleh para a'immatul Islam, para ulama'ul Islam, dan para ulama terdahulu tidak menganggap hadis ini sebagai hadis yang problem. Ya, makanya tidak ada sepengetahuan atau sejauh pengetahuan saja para ulama terdahulu memasukkan hadis ini dalam ya kitab-kitab mukhtalaful hadis, hadis-hadis yang dianggap bertentangan. Kenapa? Karena para ulama terdahulu diberikan oleh Allah kedalaman di dalam pemahaman. Ya, berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang yang terkadang dengan pemahamannya yang dangkal langsung memvonis bahwa hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya, tanpa tentunya menelusuri ya, perkataan-perkataan para ulama. Ya, sehingga pada waktu itu seharusnya seorang Muslim itu ketika melihat suatu hadis yang dia anggap bertentangan dengan Al-Quran, hendaknya dia tuduh dulu akal dia. Hendaknya dia tuduh dulu pemahaman dia. Ya mungkin pemahamannya yang tidak sampai ke sana. Sebuah contoh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang memahami hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, asal muasal kenapa dia menganggap hadis ini misalnya bertentangan Al-Quran? Karena salah pemahaman dia. Katanya, oh berarti hadis ini memisahkan antara dunia dan agama. Padahal kan Islam sudah mengatur segala sesuatu. Sampai-sampai buang air pun sudah diatur oleh Islam. Ya, kita katakan ya akhi, pahami dulu dengan benar hadis tersebut supaya tidak disangka bahwa hadis ini bertabrakan. Rasul kita yang mulia alaihi salatu bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Akhal Islam, karena kejadian hadis itu adalah waktu itu ya para sahabat sedang mengawin-ngawinkan kurma, ya bunga kurma. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau dibiarkan, ya. Kemudian para sahabat pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian ternyata rusak ya pohon-pohon kurma itu. Maka Rasulullah setelah itu bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, telah dijelaskan oleh para ulama bahwa masalah-masalah dunia pada asalnya yang pertama halal. Yang kedua, bahwa masalah-masalah dunia selama tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat, maka dikembalikan kepada para ahli-ahli dunia seperti ahli bangunan. Ya, dia yang paling tahu tentang masalah bangunan. Tidak mungkin ya seseorang bertanya kepada ustadz misalnya, bertanya tentang bagaimana tata cara membangun sebuah bangunan yang kokoh. Ya. Tidak mungkin seseorang ketika bertanya kepada ustadz misalnya tentang bagaimana tata cara menanam padi yang baik. Ya. Tidak mungkin Ya, seseorang datang kepada ustaz misalnya bertanya bagaimana caranya memelihara ayam. Ya, yang baik dan pakan-pakannya yang bagus apa? Ya, tentunya ini adalah dikembalikan kepada orang-orang yang ahli. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, bukan berarti dunia dan agama dipisahkan, tidak. Karena tentu jelas ya, Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa segala macam urusan telah dijelaskan oleh Al-Quran. Dan Rasulullah pun juga ya telah menjelaskan segala sesuatu sampai tata cara buang air besar maupun kecil. Akan tetapi masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah, ya, di sana ada perkara-perkara yang sifatnya adalah mubah. Dan sifat yang mubah seperti ini, ya, di sana butuh kepada para ahlinya. Ya, ahli peternakan, merekalah yang berbicara tentang peternakan. Ahli pertanian, merekalah yang berbicara tentang pertanian. Ahli bangunan, merekalah yang berbicara tentang bangunan. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka ya akhi, ya mempertabrakan atau mempertentangkan antara hadis ya dengan Al-Quran, padahal para ulama telah mensahihkan hadis tersebut dan tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya pertentangan, berarti sama saja menuduh para ulama itu bodoh, tidak faham, dan yang lainnya. Ya, dan ini tidak disadari ya oleh orang yang berkata demikian. Allahul musta'an wa alaihi tiklan, kita mohon kepada Allah tentunya keselamatan. Ya. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan bertentangan dengan Al-Quran? Ikhwatul Islam, sebuah contoh misalnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang umur dunia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali Allah. Ya. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya, tidak ada, dan di sisinya lah kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Di sini Allah meletakkan sebuah kaidah bahwa masalah gaib itu hanya diketahui oleh Allah. Ya, yang berhubungan dengan kapan hari kiamat, terlebih juga dengan umur dunia. Ya. Setelah diperiksa oleh para ulama, ternyata semua hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya dunia itu umurnya segini-segini, semuanya adalah hadis-hadis yang palsu, karena di dalam sanadnya ada perawi-perawi yang dikatakan oleh para ulama sebagai perawi-perawi pendusta. Ya. Maka dari itu Ibnu Qayyim berkata, "Wa hadza min abyanil kadzib. Law kana sahihan la kana kullu ahadin 'aliman annahu baqiya lil qiyamati min waqtina hadza 251 sanah." Ya, ketika Ibnu Qayyim mengomentari suatu hadis yang menyebutkan bahwa umur dunia itu katanya ya tinggal 7000 bahwa umur dunia itu katanya 7000 tahun. Ya. Dan bahwasanya umat Muhammad ini berada ke 1000 yang ketujuh. Kata Ibnu Qayyim, ini jelas dustanya. Kenapa? Sebab kalau itu benar, tentu semua orang akan tahu bahwa hari kiamat ya tersisa 251 tahun lagi. Ya. Karena Ibnu Qayyim ikhwal Islam azani Allah hidup ya pada abad ke-7 Hijriah atau ke-8 Hijriah. Ya. Lihat secara kenyataan juga membuktikan demikian. Setelah lewat 1000 tahun, bahkan kita yang hidup di 1430 lebih Hijriah, ya, hari kiamat belum tegak juga. Ini jelas ya, akhi, ya bertabrakan dan bertentangan dengan apa yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ya, bahwasanya tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187 misalnya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan? Ya. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya ilmunya di sisi Rabbku. Allah tidak memberitahu kepada siapapun waktunya kecuali Dia saja yang Maha tahu. Ya. Akhal Islam. Jadi ini adalah yang pertama. Yang kedua, Tanda daripada hadis palsu adalah an yakunal haditsu mukhalifan li sharihis sunnatil mutawatiratis sahihah. Yaitu hadis yang jelas-jelas bertabrakan dengan sunnah mutawatirah yang sharih. Makanya ya, sharih di sini maknanya apa, artinya jelas, gamblang, tidak ada makna lain kecuali itu. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Tidak mungkin ya sabda Rasulullah SAW saling bertabrakan satu sama lainnya. Sudah kita sebutkan tadi. Maka dari itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kalau kita mendapatkan suatu hadis yang bertabrakan, di mana ternyata bertabrakan dengan hadis yang mutawatir, dan kita lihat sanadnya pun ternyata bermasalah karena ada di situ misalnya perawi-perawi yang berdusta, maka lah syak, tidak ragu-ragu bahwasanya hadis itu adalah hadis yang palsu. Sebuah contoh misalnya hadis man wulida lahu mauludun fasammahu muhammadan tabarrukan bih kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Siapa yang dilahirkan anak lalu ia menamai anaknya Muhammad karena ingin mengambil berkah dari nama tersebut, maka ia dan ayahnya di dalam surga. Hadis ini dinyatakan oleh Ibnu Jauzi hadis yang palsu, maudhu. Ya. Bagaimana ikhwatul Islam azani Allah yang bisa dikatakan bahwa hanya karena dia menamai anaknya Muhammad kemudian langsung masuk surga begitu saja? Ya subhanallah. Ya. Karena kenapa? Karena jelas ya akhi bahwa hadis-hadis mutawatirah menjelaskan bahwa neraka itu ya, seseorang itu masuk neraka bukan karena nama atau bukan karena gelar, akan tetapi ya keselamatan dari api neraka itu adalah dengan keimanan dan amalan saleh. Akhal Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga kata beliau, an takuna alfadhul hadis aw ma'anihi raqiqatan yamujjuha as-sam'u wa yadfa'uha at-tab'u. Lafadznya itu aneh, rancu. Ya, tidak mungkin disabdakan oleh Rasulullah karena Rasulullah SAW bahasa Arabnya paling fasih, balaghahnya paling tinggi. Ikhwatul Islam, sebuah contoh misalnya, ada sebuah hadis yang berkata begini, man faraqad dunya wa huwa sakran dakhala al-qabra ya suk sakranan wa bu'itha min qabri sakranan wa umira bihi ila an-nari suk sakranan ila jabalin yuqalu la sakran fihi aynun tajri fiha al-qayh wa ad-dam ya wa huwa ta'amuhum wa sharabuhum ma damat as-samawati wal ard. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk akan masuk ke dalam kuburan dalam keadaan mabuk, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan mabuk, dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan mabuk, ke sebuah gunung namanya mabuk, ya, di situ ada mata air yang berasal dari nanah dan darah air ahli neraka yang merupakan makanan dan minumannya selama langit dan bumi itu masih ada. Ya. Kata Ibnu Jauzi, hadis ini palsu. Jelas sekali. Ya, ini bahasanya rokikah, aneh. Tidak mungkin Rasulullah SAW ya bersabda demikian. Tentunya ini hanya orang-orang yang ya terbiasa bergumul dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang bisa membedakan bahwa ini sabda Rasul atau tidak dari sisi bahasa, rancu atau tidaknya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dhabit patokan, kata beliau, an yakun al hadis mukhalifan li muqtadhal aqli. Hadis tersebut bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, kita katakan akal yang sehat kenapa? Karena akal yang sehat tidak mungkin bertentangan selamanya dengan hadis yang sahih. Ya, tatkala akal yang sehat itu bertabrakan dengan suatu hadis, setelah kita periksa ternyata hadis itu ada padanya perawi yang dusta, saya yakin ya, dan ini semakin menambah keyakinan kita bahwa hadis itu adalah palsu. Sebuah contoh misalnya, Hadis al-Badinjan Shifa'un min kulli da. Terong itu adalah obat segala penyakit. Ibnu Qayyim berkata, qabbahallahu wadhi'ah. Semoga Allah memburukkan pemalsu hadis ini. Fa inna hadza law qalahu Yuhanna amhar al-attibba tasakhara an-nasu minhu. Sebab kalaulah perkataan ini diucapkan oleh seorang dokter yang paling mahir namanya Yuhanna, ya, tentu orang-orang akan mencelanya. Kenapa? Sebab ya, orang yang terkena penyakit panas, ya al-humma as-sauda al-ghalibah, kalau memakan terong, ya, lam yazidha illa syiddah, tidak bertambah kecuali semakin bertambah penyakitnya itu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini apa namanya di antara contoh, ya, bahwa jelas ini tidak sangat bertentangan dengan akal yang sehat, ya. Yang kelima kata beliau, an yastamil al-hadithu ala kalamin la yushbihu kalam al-anbiya. Ada padanya perkataan yang tidak mungkin, bahkan ini ya tidak menyerupai perkataan para nabi. Contoh misalnya hadis, thalathatun tazidu fil basar, an-nadhar fil khadrah wal ma'il jari wal wajhil hasan. Tiga perkara yang membuat pandangan mata kita semakin kuat, itu melihat kepada yang hijau-hijau, kepada air yang mengalir, dan wajah yang cantik. Subhanallah. Ibn Jauzi menyatakan hadis ini batil, ya, di mana di dalam sanadnya ada Wahab bin Wahab, tidak dilakukan lagi akan bahwa dia itu kadzab, ya, subhanallah. Kemudian yang keenam kata beliau, an yarida fil hadis tarikhun muayyan liwuqu'i fitnah, yaitu disebutkan dalam hadis itu ya tahun tertentu atau bulan tertentu atau tanggal tertentu munculnya fitnah atau binasanya suatu umat. Ini adalah hadisnya palsu biasanya, sebab ya tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang terjadinya sesuatu atau fitnah atau hancurnya suatu umat pada tahun-tahun tertentu. Sebuah contoh misalnya, turfa'u zinatud dunya sanat 25 wa 100, nanti perhiasan dunia akan diangkat pada tahun 125 Hijriah. Masya Allah. Ibnu Jauzi menyatakan hadis ini palsu. Ya. Dan Ad-Darqutni mengatakan di dalam sanadnya ada yang bernama yaitu Barokah Al-Halabi kana kadzdzaba, dia seorang tukang dusta. Ya. Demikian pula apa Habib bin Abi Habib, dikatakan Imam Ahmad juga pernah apa suka berdusta. Ikhwatul Islam, sehingga Ibnu Jauzi menyatakan bahwa hadis ini palsu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara tanda hadis yang palsu juga, an yarida fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala amran zahiran bi mahdhari min as-sahabah kullihim wa katsirin minhum wa annahum ittafaqu ala kitmanihi. يفعل خلافه كالأحاديث التي تروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي علي بن أبي طالب أمام جمع ومرء من الصحابة ونص على أنه الخليفة من بعده. Hadis yang menyebutkan bahwa misalnya ya Rasulullah melakukan suatu perbuatan di hadapan para sahabat, tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang menceritakannya, ya. Hanya diceritakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebuah contoh misalnya hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah memegang tangan Ali ya, di hadapan para sahabat dan mengatakan bahwa Ali adalah khalifah setelah ya Rasulullah. Ya, dan ini yang kemudian dipegang oleh orang-orang Syiah sampai hari ini. Padahal hadis itu dinyatakan kepalsuannya oleh para ulama. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Arraq dalam kitab beliau Tanzih Asy-Syari'atil Marfu'ah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antaranya juga kata beliau, ya. ayyakun al-hadith khabaran an amrin jasim. Hadith tersebut menceritakan tentang suatu perkara besar, ya, yang pastilah karena saking besarnya perkara itu akan diceritakan dan dinukil oleh para ulama, yang terutama dari kalangan sahabat, ya, dari generasi ke generasi. Tapi ternyata tidak ada satupun ulama yang menceritakannya atau para sahabat. Contoh misalnya hadis Asma bintu Umais, di mana ia berkata, "Kana Rasulullah SAW yuha ilaihi wa ra'suhu fi hijri Ali. Falam yusalli al-asra hatta gharabati syamsu faqala Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annahu kana fi tha'atika wa tha'ati rasulika fardut alaihi syamsa." Ya. Farqalat Asma fa ra'aitu wa gharabat thumma ra'aitu wa thala'at ba'da ma gharabat. Disebutkan katanya Rasulullah SAW pernah diberikan wahyu sementara kepala Rasulullah berada di pangkuan Ali. Ya, dan Rasulullah tidak sholat asar sampai matahari tenggelam. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia adalah di bawah ketaatanmu dan ketaatan Rasulmu. Maka kembalikanlah ya matahari itu. Kata Asma, aku melihat matahari itu tenggelam, kemudian ya timbul lagi, kemudian tenggelam lagi. Akhi, ya, seperti ini pasti disaksikan oleh orang-orang banyak dan para sahabat yang banyak. Ya. Kalaulah itu disaksikan oleh para sahabat, tentu banyak para sahabat juga yang meriwayatkannya. Ya, kenapa kok yang tahu cuma Asma bintu Umais? Ini sesuatu yang aneh. Dan memang hadis ini ternyata dipalsukan oleh orang-orang Syiah. Ya, nasallallahu assalamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan tentunya. Di antara tandanya, patokannya juga kata beliau, an yastamil al-hadithu 'ala al-mujazafat. Hadis tersebut mengandung kebohongan-kebohongan yang tidak mungkin diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seringkali merupakan cerita-cerita dari para kisah-kisah orang-orang yang dianggap zuhud atau yang lainnya. Ya. Kemudian ya, yang ke-10 kata beliau, an yakuna al-hadith fi fadaili ahli bait. Hadis tersebut menceritakan tentang keutamaan ahlul bait atau mencela selain ahlul bait seperti mencela Muawiyah. Ternyata ya perawinya bersendirian padanya orang Rafidhah. Apalagi ya akhi, orang Rafidhah atau orang Syiah ini mereka menghalalkan dusta. Makanya kata Asy-Syabi ya, Imam Syafi'i berkata, arwi an kulli ahad illa ar-rafidah. Aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali Rafidah. Kenapa kata Imam Syafi'i? Li'annahum yastahilluna al-kadhib, karena mereka menghalalkan dusta. Ya, karena mereka menghalalkan dusta. Subhanallah. Nah, ini patokan-patokan yang bersifat global kata beliau. Kemudian beliau berkata, ad-dhawabit at-tafsiliyah. Patokan-patokan secara terperinci. Beliau di sini menyebutkan ikhwatul Islam ya beberapa sebuah kaidah tentunya yang harus diketahui. Di antaranya saya akan sebutkan ya beberapa saja. Kullu haditsin ja'a fihi annal iman yazidu aw yanqus. Setiap hadis yang menyebutkan bahwa iman itu bertambah atau berkurang, semuanya dusta. Karena tidak ada satupun Rasulullah bersabda sesungguhnya iman itu bertambah atau berkurang. Memang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Nah, kan tetapi para ulama Ahlus Sunnah ketika menyebutkan bahwa iman bertambah dan berkurang itu berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Adapun dengan lafaz yang jelas dan terang dengan mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, itu yang dinyatakan kepalsuannya oleh para ulama. Yang kedua kata beliau, kullu haditsin ja'a fihi anna al-Qur'ana makhluk. Setiap hadis yang disebutkan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, ya, dengan lafaz seperti itu, atau bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk dengan lafaz seperti itu semuanya adalah palsu. Ya. Karena Walaupun memang keyakinan Ahlussunnah meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk, akan tetapi tidak ada satupun hadis dengan lafaz yang terang-terangan mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Akan tetapi ada hadis-hadis lain yang sahih yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, dan ini merupakan kesepakatan Ahlussunnati wal Jama'ah. Ya. Di antaranya kata beliau, kulul ahadis allati yadhkuru fiha aqal muddatil haidh wa aktsaruha. Semua hadis yang menyebutkan tentang jumlah jumlah terbanyak haid atau hari terbanyak dari haid atau paling sedikit dari waktu haid, ya, waktu paling panjang dari haid dan waktu yang paling pendek dari haid, itu semua hadisnya tidak sah. Dan memang betul tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang berapa paling panjang dari haid itu atau paling sedikit dari haid itu. Ya. Ikhwatul Islam. Kemudian selanjutnya kata beliau, kullu hadisin ja'a fihi man fa'ala kadza wa kadza utiya thawabu nabiyyin aw akthar fa huwa kadzib. Setiap hadis yang menyebutkan begini, siapa yang melakukan begini dan begini maka akan diberikan pahala nabi begini-begini atau lebih. Pokoknya disebutkan bahwa ia diberikan pahala nabi, maka itu semuanya dusta, ya akhi. Ya, sebagainya dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Maka konsekuensinya tentu seakan-akan ya dia lebih tinggi dari nabi, subhanallah. Di antaranya juga kata beliau, kul hadis al-waridah fi masyru'iyyati salawatil ayyam wal layali. Semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya salat pada hari-hari tertentu, seperti salat hari Ahad, salat khusus hari Senin atau malam Senin, ya, maka itu semuanya hadis palsu. Tidak ada satupun yang sahih, ya, sah dari Rasulullah SAW, tidak ada. Di antaranya juga kata beliau, kullu atau ahadithu sholatir raghaib. Semua hadis-hadis tentang sholat raghaib, yaitu sholat di awal malam dari bulan Rajab, semuanya dusta. Ya. Demikian pula kata beliau, al-ahadith al-madhkura fi masyru'iyyati sholati laylatin nisfi min sya'ban, kulluha ahadith batilah. Hadis-hadis yang menyebutkan disyariatkannya sholat malam nisfu sya'ban, ya, secara tersendiri dan khusus, maka semuanya hadis-hadis yang palsu. Memang ada disebutkan bahwa ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi tidak ada satupun sholat khusus pada malam itu, karena hadis-hadisnya semuanya palsu. Kata beliau, al-ahadith al-waridah fi masyru'iyyati sholati yaumi asyura. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya sholat pada 10 Muharram, yang disebut dengan hari Asyura, atau ya anjuran untuk memakai celak, berhias, ya. Demikian pula disuruh untuk banyak-banyak memberikan makan kepada fakir miskin dengan keyakinan bahwa itu adalah hari raya anak yatim, itu adalah batil, palsu semuanya, kata beliau. Ya. Demikian pula kata beliau, kul ahadith al-waridah fi zikri sawmi syahri rajab. Semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan puasa khusus di bulan Rajab saja. Demikian pula tentang keistimewaan sholat pada sebagian malam-malam di bulan Rajab, semuanya adalah hadis-hadis yang dusta dan palsu. Ya. Demikian pula kata beliau, hadis-hadis yang menyebutkan atau yang melarang menikah, ya, hadis-hadis yang melarang menikah, demikian pula hadis-hadis yang memuji, membujang, semuanya adalah dusta. Ya, justru Rasulullah SAW menganjurkan supaya ya umatnya ini menikah. Bahkan Rasulullah sabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Kemudian di antaranya juga la hadis allati yadhkuru fiha al-hadd 'ala ittikhadhi sarari. Ya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang anjuran mengambil selir. Dan bahwasanya katanya mereka itu rahimnya diberkahi. Itu semua hadis-hadis palsu. Ya. Demikian pula kulul ahadisil waridah fi dhamil aulad. Semua hadis yang menyebutkan tentang celaan terhadap anak dan anjuran untuk tidak punya anak. Ya. Maka itu hadisnya palsu. Demikian pula jami'ul ahadis allati yadhkuru fiha al-khadir. Semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang apa namanya pertemuan Nabi dengan Khadir dan bahwasanya ia berkumpul dengan Nabi Ilyas dan Jibril pada hari Arafah, maka itu semuanya palsu. Ya, semuanya palsu, dusta. Ya. Demikian pula kata beliau, kullu hadithin yudhkaru fihi anna Nabi SAW nassu ala isbatil khilafah. Semua hadis yang menyebutkan bahwasanya khalifah setelah Rasul, setelah aku adalah Fulan bin Fulan, semua juga palsu. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah. Di sini beliau menyebutkan sampai lebih dari 30 kaidah, ya, yang merupakan bahwasannya semua perkara yang masuk dalam perkara itu biasanya bahwa semuanya itu hadis-hadis yang palsu. Di antaranya juga hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan akal. Semuanya palsu. Ya, semuanya palsu. Makanya Ibn Hibban sendiri dalam kitab Raudhatul Uqala ketika menyebutkan tentang masalah keutamaan akal, beliau mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih masalah ini. Tidak ada satupun hadis yang sahih, bahkan semuanya rata-rata palsu. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang jelas, akhi, sesungguhnya berdusta atas nama Rasulullah sangatlah besar dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'aduhu mat'a maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Demikian pula kata beliau, semua hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah tercipta dari cahaya, dan kalau bukan karena Rasulullah maka Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi, semua itu hadisnya palsu. Ya. Demikian pula ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Qur'an surat demi surat, ya, sendiri-sendiri. Maksudnya hadis itu menyebutkan tentang surat ini keutamaannya begini, surat ini, semua adalah rata-rata juga hadis palsu yang dipalsukan oleh para ulama, apa pala orang-orang yang ingin ibadah tapi kemudian dengan cara berdusta atas nama Rasulullah SAW. Memang ada hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Fatihah dan yang lainnya. Tapi maksudnya adalah hadis yang menyebutkan dalam satu hadis itu menyebutkan bahwa keutamaan surat ini begini, surat ini begini, begini, begini, ya. Ya, sebagaimana yang subhanallah di Indonesia ini tersebar juga. Demikian pula semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik, semuanya palsu. Ya. Nah, ini ya, akhi, beberapa perkara ya yang disebutkan oleh beliau. Maka dari itulah kewajiban kita sekali lagi adalah berusaha untuk memeriksa ya hadis yang kita sampaikan. Sebelum kita sampaikan, kita wajib ketahui dulu ya apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, ia berkata dalam fatwa-fatwanya, wasu'ila radhiyallahu anhu fi khatibin yarqal mimbar fi kulli jum'ah wa yarwi ahaditha kathirah walam yubayyin mukharijiha wala ruwataha faman ladhi yajibu alaih. Beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haytami ditanya tentang seorang khatib yang naik ke mimbar di setiap Jumat, lalu ia meriwayatkan hadis-hadis yang banyak tidak menjelaskan siapa yang mengeluarkannya, siapa perawinya, apa yang wajib atasnya? Maka beliau menjawab, ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها فجائز بشرط بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو بنقلها أو من مؤلفه كذلك. Yang disebutkan bahwasanya khatib tersebut menyebutkan hadis-hadis tanpa menyebutkan siapa perawinya, di mana siapa yang meriwayatkannya, boleh saja, tapi dengan syarat dia betul-betul orang yang faham tentang hadis dan bagaimana tata cara menukil dari penulisnya. Ya. Wa ammal i'timadu fi riwayatil ahadits ala mujarrad ru'yatiha fi kitabin laysa mu'allifihi min ahli hadis. Adapun sebatas ia mengambil dari hadis dari sebuah buku yang ternyata penulisnya juga bukan ahli hadis, ya. Bahkan di buku tersebut banyak terdapat hadis-hadis yang tidak sahih bahkan palsu. Ya. Faman fa'alahu fala yahillu dzalik, maka tidak halal dia berbuat itu. Wa man fa'alahu uzzira 'alaihi ta'zir asyadid, siapa yang melakukannya maka dia hendaklah ditazir, ya, diberikan hukuman yang berat. Ya. Kata beliau, wa hadza halu aktsaril khutaba, dan sayang kata beliau ini kebanyakan khatib di zaman ini begitu. Fa'innahum bimujarrad ru'yatihim khutbatan fiha ahadits hafidhuha, karena mereka sebatas melihat sebuah khutbah dalam sebuah buku, ya, ya, di situ ada hadis-hadisnya, segera dihafal tanpa mereka ketahui apakah hadisnya sahih, apa dhaif, atau bahkan palsu. Ya, maka berhati-hatilah ya akhi, agar kita tidak termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Taim, jazakallahu khair Ustaz wa barakallahu fikum, dan paling raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan yang kita simak bersama dari keterangan tentang atau tentang hadis-hadis dhaif maknanya dan beberapa contoh yang diberikan oleh Ustaz Badu Salam berkenaan dengan hadis dhaif yang tersebar di masyarakat. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung perihal pembahasan kita siang ini. Silakan di 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Ahmad Bekasi. Silakan Pak. Ustaz mau tanya mengenai hadis Habatus Sauda. Benar enggak itu hadis yang menyatakan satu saat Nabi pernah lagi sakit minum Habatus Sauda dan sahabat bertanya, itu obat apa Nabi, itu obat kecuali mati. Benar enggak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa al-habbatus sauda dawa'un likulli da' illa sam, ya, bahwasanya habbah sauda itu adalah obat segala penyakit kecuali kematian, adalah hadis yang sahih dikeluarkan Abu Daud dan yang lainnya. Ya, saya ingat saya dikeluarkan Bukhari dan Muslim juga, tapi saya lupa ya. Akan tetapi saya ingat bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Sapi lagi di jalan. Silakan. Ustaz, kemarin saya sempat berbincang dengan saudara kita dari Dewan Masjid. Mereka mengartikan hadis seperti ini. Bainaka hadis itu kabuboh wa hirul hadis hadis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebagai patokan bahwasanya setiap bidah yang sesat itu yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah. Adapun pelarangan bidah itu di dalam agama saja tidak ada dalilnya. Bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, tanya kepada dia, apa maksud Anda dari bid'ah yang namanya bid'ah itu, yaitu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Apa maknanya? Berikan perinciannya. Karena memang di zaman sekarang ini, ya, ada orang yang berusaha memberikan tashwih untuk mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, tapi ada juga bid'ah yang baik. Ya. Dan memang Imam Syafi'i mengatakan demikian dalam kitab Ar-Risalah Al-Um. Beliau berkata al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu adalah ada dua macam. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Tapi ya akhi, orang-orang yang berhujah dengan pendapat Imam Syafi'i dalam praktiknya sangat jauh dengan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i sendiri. Sebuah bukti, Imam Syafi'i menganggap maktam, yang disebut dengan maktam, itu makan-makan atau kumpul-kumpul setelah di keluarga kematian, yang dengan istilah di zaman sekarang dengan tahlilan, itu adalah bid'ah. Tapi di zaman sekarang dianggap itu sebagai bid'ah hasanah. Padahal Imam Syafi'i menganggap itu adalah tercela. Demikian pula ibadah yang dilakukan oleh sufi, orang-orang tasawuf di zaman Imam Syafi'i yang disebut dengan sama', itu dengan ya beribadah dengan cara menyanyi-nyanyi dan memakai rebana ya sambil menggoyangkan kepala. Maka di zaman sekarang dianggap itu sebagai bid'ah hasanah. Bahkan sebagian mereka ya melakukannya di masjid-masjid ya dan mengganggu orang-orang ya dengan speaker yang keras-keras. Subhanallah. Banyak perkara yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i itu sebagai perkara yang bid'ah, ya, yaitu bid'ah yang tercela, ternyata di zaman sekarang bid'ah dianggap bid'ah yang terpuji. Maka dari itulah kalau kita lihat dari sisi praktiknya saja sudah menyalahi ya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Lalu pembahasannya, perkataan Imam Syafi'i di sini, ya, bid'ah yang tercela apa bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela itu maksudnya apa? Imam Syafi'i mengatakan bid'ah yang terpuji itu adalah kullu ma wafaqa kitaban aw sunnatan aw atharan 'an ashabah. Setiap yang sejalan atau sesuai dengan Al-Qur'an, hadis atau atsar sahabat. Sedangkan bid'ah yang tercela adalah kullu ma khalafa kitaban aw sunnatan aw atharan 'an ashabah. Setiap yang menyelisihi Al-Qur'an, ya, kemudian juga hadis dan atsar dari para sahabat. Nah, yang jadi permasalahan adalah kapan sesuatu dikatakan sesuai dan kapan sesuatu itu dikatakan ya menyelisihi. Tentu di sini kita harus mengadakan penelitian terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula perbuatan para sahabat, para tabiin dan perbuatan Imam Syafi'i sendiri ketika beliau membagi hadis bid'ah menjadi dua itu. Ya sudah kita sebutkan tadi dalam praktiknya ternyata berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya tidak pernah kita mendengar misalnya Imam Syafi'i merayakan Maulid Nabi, Imam Syafi'i merayakan Isra Mi'raj, Imam Syafi'i merayakan Tahun Baru, Imam Syafi'i banyak sekali perkara-perkara yang di zaman sekarang yang ternyata tidak pernah ada satupun riwayat bahwa Imam Syafi'i melakukannya. Padahal Imam Syafi'i orang yang sangat berilmu dan sangat dalam keilmuannya. Ya, ini menunjukkan bahwa berarti dalam pemahaman mereka yang berpenyakit. Ya, harus difahami ya, akhi. Memang bahwa tidak setiap yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, tidak setiap yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah. Makanya salah besar orang yang mengatakan bid'ah adalah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak dicontohkan Rasulullah tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu perbuatan karena belum adanya pendorong. Ya, artinya belum dibutuhkan pada zaman itu. Contohnya adalah ilmu-ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf. Belum dibutuhkan di zaman Rasulullah karena para sahabat semuanya adalah orang-orang yang sangat fasih terhadap bahasa Arab. Ya. Nah, ketika dibutuhkan dan banyak orang-orang yang masuk Islam dan mereka tidak faham bahasa Arab, akhirnya rusaklah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Hadis. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad untuk meletakkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu nahwu. Maka ini membuat ilmu ini, ya. Kenapa tidak ada di zaman Rasulullah? Jawabnya karena belum dibutuhkan. Tapi ketika pendorongnya ada dan sangat dibutuhkan dan maslahatnya besar sekali, bahkan kalau ditinggalkan barangkali akan menimbulkan dampak yang negatif. Maka ini diperbolehkan. Ya. Nah ini, kemudian yang kedua, Rasulullah meninggalkan sesuatu karena masih ada penghalangnya. Sebuah contoh, mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Rasulullah belum dikumpulkan Al-Quran. Ya, kemudian di zaman Abu Bakar, banyak para penghafal Quran yang mati di medan perang. Ini bahaya. Sebab kalau Al-Quran tidak dikumpulkan dan tidak dibukukan akan hilang begitu. Maka ya para sahabat pun bermusyawarah dan terjadilah kesepakatan untuk mengumpulkan Al-Quran Karim. Demikian pula ya Rasulullah SAW di zaman beliau tidak melaksanakan sholat taraweh setiap malam di bulan Ramadan. Ya, kenapa demikian? Karena beliau takut dan khawatir diwajibkan apa atas umatnya. Berarti di sini masih ada penghalangnya. Di zaman Umar, beliau melihat maslahat sekali kalau dikumpulkan dengan satu imam. Ya, dan penghalang itu sudah hilang. Ya, ketika penghalang itu sudah hilang, maka pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allah, ya Umar pun yang melaksanakannya karena wahyu tidak mungkin lagi turun dan tidak mungkin lagi diwajibkan atas umat Islam. Ikhwatul Islam azani Allah. Ya. Adapun apabila Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan sementara pendorongnya ada, artinya dibutuhkan pada waktu itu. Ya. Pendorongnya ada, sebab yang mendorongnya ada. Kemudian penghalangnya pun tidak ada. Sebuah contoh misalnya hadis Anas bin Malik, ya bahwa Anas berkata, Rasulullah SAW salat ya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, dengan tanpa iqamah, adzan dan iqamah. Padahal kebutuhan atau pendorong untuk adzan dan iqamah untuk salat Id itu juga ada, yaitu untuk mengumpulkan manusia. Ya. Dan penghalangnya pun tidak ada, di mana Rasulullah mampu untuk menyuruh Bilal bin Rabah untuk beradzan dan qomat. Tapi tatkala Rasulullah tinggalkan itu padahal pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, ya itu menunjukkan ini dalam rangka pensyariatan. Maka orang yang melakukannya, ya melakukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam keadaan seperti ini, maka dianggap pelakunya berbuat bid'ah. Demikian pula akhi, sebuah contoh misalnya ya perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi pendorongnya apa? Kalau antum tanya kepada orang-orang yang merayakan, mereka akan mengatakan pendorongnya karena kita cinta kepada Rasulullah. Dan pendorong ini ada pada zaman sahabat. Ya, ada pada zaman tabi'in, ada pada zaman tabi'ut tabi'in. Ya, penghalangnya tidak ada di zaman sahabat. Mereka mampu melakukannya. Mereka mampu. Tapi kenapa ya tidak ada satupun ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perbuatan itu? Ini menunjukkan pensyariatan ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya perkataan Imam Syafi'i bahwa bid'ah yang tercela apa bid'ah yang terpuji, kalau kita lihat contoh-contoh yang diberikan oleh beliau seperti misalnya ya pengumpulan Al-Qur'an, ya pembuku apa peletakan ilmu-ilmu itu ya masuk kepada kaidah yang telah kita sebutkan. Di mana perkara-perkara itu sangat dibutuhkan apa di zaman Rasulullah SAW belum ada pendorongnya, kemudian baru muncul di belakangan hari dan sangat dibutuhkan. Sehingga ya, dan ini lebih apa dikenal di dalam ilmu usul fikih dengan istilah yaitu maslahat mursalah. Di mana tujuan maslahat mursalah itu adalah untuk menjaga pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama kita ini. Akhul Islam, a'azaniyallah wa iyyakum. Maka ini orang yang tidak memahami kaidah-kaidah seperti ini akan mudah sekali mengklaim bahwa ini ya sesuai dengan dengan agama, dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Dengan tanpa melihat batasan-batasan yang telah dibataskan oleh para ulama. Ya, kemudian dia dengan mudah pula mengklaim ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis tanpa melihat apa maksudnya. Ya, cobalah kita melihat praktek-praktek dari para ulama, dari kalangan ulama Syafi'i ataupun yang lainnya. Dalam hal memahami itu sesuatu itu dikatakan menyelisihi Al-Quran dan Hadis. Sebuah contoh misalnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ditanya tentang sholat raghaib dan sholat nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang tercela, karena tidak pernah ada hadis yang sahih menunjukkan kepada itu dan tidak pula dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan salafus salih. Beliau berhujah ya, bahwa karena perbuatan itu tidak dilakukan oleh sahabat, ya, dan tidak ada juga hadis yang sahih menunjukkan hal itu, beliau menganggap bahwa itu adalah bid'ah yang tercela. Ya. Sementara di zaman ini itu dianggap bid'ah hasanah. Sebuah contohnya lagi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah ketika menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arasy dan tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di mana-mana, kama taquluhu asy'ariyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Itu menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya tidak berakidah Asy'ariyah. Lalu beliau berkata, fa innahu khilaf ma kana alaihi salafus salih minas sahabah wat tabi'in, karena itu bertabrakan dengan apa yang diyakini oleh salafus salih di kalangan sahabat dan tabi'in. Ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya subhanallah, ya, ucapan atau perkataan-perkataan ulama seperti perkataan Imam Syafi'i tadi bahwa bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bid'ah yang tercela adalah yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, berusaha diotak-atik oleh mereka. Ya, sehingga perkataan Imam Syafi'i ini hanya sebatas tameng saja, ya, untuk membenarkan perkataan mereka, pendapat mereka, tanpa melihat bagaimana Imam Syafi'i mempraktekkan kaidah yang telah diberikan oleh beliau itu sendiri. Wa Allahul musta'an. Itu semua tentunya dikarenakan ittiba'ul hawa biasa aja, ya. Dan juga ya karena mereka ya apa namanya memandang sesuatu yang mereka yakini dari dulu itu adalah sebagai sebuah kebenaran mutlak yang tidak boleh diselisihi. Nasallallahu salaman wa afiyah. Naam. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik, dan kita berikan kesempatan bagi pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada penggemar bid'ah atau ahli bid'ah di tempat saya yang selalu berdalil atau menukil dari kitab I'anatut Thalibin. Mohon penjelasan tentang keabsahan kitab ini untuk dijadikan rujukan dalam setiap perkara agama dari Bapak Nurhan di Demak, Jawa Tengah. I'anatut Thalibin adalah ya buku yang ditulis seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang merupakan syarah dari Fathul Mu'in. Yang harus kita fahami, Pak, bahwa semua buku dari buku-buku ulama ya, adalah tidak sama dengan Al-Quran dan Hadis. Dalam artian, ya tidak mungkin tidak salah sama sekali. Maka dari itulah Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi juga dalam Syu'abul Iman, dari hadis Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW sabda, inna min asyaratis sa'ah an yurfa' al akhyar wa yudha an yudha an yurfa' al asrar wa yudha al akhyar wa yadhhar al qaul wa yuhsan al amal wa tuqra' fil qaum bil mathna laysa minhum man yunqim man yunkiruha wala man yughayyiruha fa qila wa mal mathna qal maktuti basi wa kitabillah. Bahwa di antara tanda hari kiamat ya, orang yang buruk itu akan dimuliakan, orang yang soleh akan dihinakan, akan muncul perkataan dan akan dikunci amal, dan akan dibacakan pada suatu kaum al-matnah, tidak ada yang berani untuk merubah dan mengkritiknya. Dikatakan apa itu al-matnah? Ya, maka beliau menjawab, semua yang dijadikan panduan selain kitab Allah. Kitab-kitab fikih atau kitab-kitab madhab yang dijadikan panduan-panduan yang seakan-akan tidak boleh diselisih ini disebut dengan al-matnah. Ya, kalau mereka menganggap bahwa perkataan atau pendapat-pendapat yang ada dalam kitab itu tidak boleh diselisih sama sekali. Ya, akhi, tidak ada satupun ulama yang mengklaim bahwa bukunya adalah sama dengan Al-Quran. Ya, yang tidak bisa dikritik atau tidak boleh dikritik. Semua ulama mengakui ya bahwasanya dia adalah tempat kesalahan manusia biasa. Makanya kita lihat para ulama mengkritik ulama lain atau menyelisih pendapat ulama sebelumnya, itu sesuatu yang biasa. Lihat saja, Imam Syafi'i, ya kenapa kok madhabnya berbeda dengan madhab Maliki, padahal Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik. Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa kok madhabnya berbeda dengan madhab Syafi'i pada beberapa permasalahan? Ya, atau banyak masalah dari masalah-masalah fikih. Ya kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal, padahal Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Ya. Karena ijtihad mereka berbeda-beda. Tidak dikatakan ya bahwa Imam Syafi'i tidak menghormati Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak menghormati Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Ahmad dianggap tidak mengikuti atau tidak taklid kepada Imam Syafi'i, subhanallah. Ya, bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berijtihad satu sama lainnya, terkadang menyelisih yang lainnya. Beberapa banyak akhi ijtihad-ijtihadat para sahabat yang telah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah wa iyyakum, ya. Ulama harus kita hormati. Betul. Kewajiban kita adalah menghormati para ulama. Kitab-kitab para ulama berupa Iyanatul Talibin atau yang lainnya, ya, atau Raudhatul Talibin ataupun Majmu' dan yang lainnya adalah kita hormati. Tapi ketika kita temukan dalam kitab tersebut yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis dan pendapat-pendapat yang lebih kuat, maka kita tentu lebih mengikuti yang lebih kuat. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul fala tuqalliduni." Kata Imam Syafi'i, apabila kalian temukan dalam bukuku ini yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka yang harus kalian ikuti adalah sabda Rasulullah. Jangan kamu taklid kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Subhanallah, perkataan yang masya Allah ya akhi, kokoh sekali, yang dipancangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau kalian temukan di buku saya ini, ya, sesuatu pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Nah, itulah ya akhi, didikan daripada didikan Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya alhamdulillah para ulama madhab Syafi'iyah dari zaman ke zaman tidak pernah kita dengar ya akhi, mereka hanya terpaku pada satu buku dan tidak boleh menyelisih buku tersebut. Iya, sahih. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah mensyarah kitab Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Berapa banyak beliau menyelisih pendapat ya guru apa namanya yang ada dalam kitab tersebut. Itu lumrah. Ya, ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Naam. Jazakallahu khair Ustaz. Dan kita berikan kesempatan kembali dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pembahasan kita, pertanyaan yang sama di mana disebutkan beberapa keutamaan-keutamaan fadilah surat Yasin. Apakah ada salah satu dari hadis yang sahih berkenaan dengan keutamaan surat Yasin yang digandrungi oleh kaum muslimin dewasa ini, jazakallahu khair. Ikhwatul Islam, orang yang mempelajari dan memahami sedikit tentang ilmu mustalah dan mengetahui bagaimana tata cara mentakhrij hadis dan mengetahui ya pendapat-pendapat ulama tentang masalah itu, akan mengetahui bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat Yasin adalah tidak lepas dari imma sangat dhaif atau palsu. Ya, dia juga telah dijelaskan oleh ya ustaz kita yaitu Syekh Ustaz Yazid ya dalam kitab beliau Yasinan, di mana ya dijelaskan di situ satu persatu daripada hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin. Namun tentunya orang yang membacanya butuh kepada hati yang dingin. Sebab kalau apa namanya belum apa-apa sudah panas duluan, belum apa-apa sudah nolak duluan, susah bagaimana dia akan menerima kebenaran. Tapi kalau dia mau dingin dan dia mau menggali dan mempelajari ilmu-ilmu hadis, ya, dan betul-betul dia mau untuk mengkritisinya dengan tentunya dengan apa namanya secara ilmiah, insyaallah mudah-mudahan dia tertunjuki. Nah, bagi para pendengar saja, bagi anda yang ingin bertanya silahkan, kami memiliki masih banyak waktu di 0218236543. Kita persilakan. Halo, assalamualaikum. Baik. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 dalam kajian kitab ilmu mustalahul hadis, dan bagi anda yang ingin bertanya silahkan di 0218236543. Halo. Baik, saat kita angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa hadis yang sahih tidak boleh diamalkan apabila bertentangan dengan akal sehat kita, seperti hadis yang membatalkan sholat apabila dilewati oleh anjing hitam dan wanita? Bagaimana wanita disamakan derajatnya oleh anjing seperti yang disampaikan tadi bahwa yang harus sesuai dengan akal yang sehat? Jazakallah khair dari pendengar kita di Sumatera. Akhi, yang kita anggap akal sehat, lalu kita anggap bahwa ini bertentangan dengan hadis yang jelas-jelas sahih, barangkali akal kita yang tidak sehat. Artinya, kalau kita menemukan hadis itu jelas sahih, secara ilmu hadis kita takhrij dan yang lainnya ternyata sahih, kemudian akal kita menganggap ini tidak bertentangan atau bertentangan misalnya, maka hendaknya yang dituduh adalah akal kita dulu. Kita ini manusia yang Allah ciptakan akal kita dan punya keterbatasan. Iya. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan bahwa ya apa namanya yang memutuskan sholat seseorang itu tiga, anjing, ya keledai, dan wanita, bukan berarti wanita itu sama dengan anjing dan keledai. Ya kan, tetapi ini berhubungan dengan masalah yang memutuskan sholat. Itu saja. Ya, yang jelas wanita adalah wanita apa makhluk yang dihormati dalam Islam. Dijunjung tinggi sehingga mereka diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di rumah, menutup aurat, karena mereka adalah wanita yang mahal, ya, perhiasan. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ikhwatul Islam, maka di sini ya harus kita pahami, ya, manhaj kita, metode kita dalam pemahaman Al-Quran dan hadis. Kalau ada hadis yang sahih yang kita sangka bahwa itu bertentangan dengan akal kita, jangan dulu langsung kita tuduh hadisnya, tapi tuduh dulu akal kita. Coba cari bagaimana para ulama mengkompromikan ya hal-hal tersebut. Tuduh akal kita, barangkali saya yang tidak paham. Ya, selama ini kita menolaknya terkadang dengan perasaan. Nah, ini yang harus difahami ya, akhi. Naam. Jazakallah khair Ustaz, dan ini pertanyaan juga menjadi jawaban dari Abu Bilal di Lombok. Demikian, dan kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Adi, Pak. Silakan, Pak Adi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau menanyakan Ustaz ini mengenai hadis Isra Mi'raj, mengenai turun sholat, perintah sholat. Ada pernah saya mendengar kajian bahwa hadis ini secara matan tidak sahih karena bertentangan sendiri dengan surat Al-Isra. Jadi karena ada surat Al-Isra itu, tujuan dari Isra ini untuk kami turun, untuk kami lihatkan ayat-ayat kami. Jadi tidak ada tujuan untuk turunkan sholat. Ini mohon kerap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, tidak bertabrakan antara ayat dan hadis. Ya sekali lagi, karena akal orang ini masih lemah, tapi ia menganggap bahwa akalnya lebih tinggi dari Al-Quran. Ini namanya kurang ajar. Ya, kenapa dia tidak melihat ya dengan apa dengan jeli ya dari sisi makna-makna ayat Al-Quran, kemudian dia melihat bagaimana para ulama berbicara tentang masalah itu, langsung kemudian dia tolak begitu saja. Subhanallah. Firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Ya, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, agar kami memperlihatkan kepada dia dari ayat-ayat kami, dari apa tanda-tanda kebesaran kami. Ya. Ikhwatul Islam azanillah. Disebutkan dalam Al-Quran di situ, Allah ingin memperlihatkan kebesaran ayat-ayat kami. Di mana ketika Allah mengisra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Tanya kepada orang itu, apakah dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan tentang kisah Mi'rajnya ke Rasulullah ke langit dunia, ke langit ketujuh? Iya. Yang jelas, tentang kisah Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang sifatnya mutawatir, masyhur di kalangan kaum muslimin. Iya. Maka Allah ingin memperlihatkan ayat-ayat kami, ayat-ayat dan kebesaran Allah, di mana Allah memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ya, dan kemudian diingkari oleh orang-orang musyrikin. Maka perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar Allah perlihatkan kekuasaan dan tanda-tanda kekuasaan beliau. Kemudian Allah panggil dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh dengan menggunakan buraq kemudian Allah perintahkan atau Allah wajibkan sholat di sana. Iya. Pertama, bahwa hadis yang menyebutkan tentang Isra Mi'raj adalah hadis mutawatir. Iya, dengan kesepakatan seluruh ulama hadis. Yang kedua, bahwasannya ya para ulama semua bersepakat bahwa diwajibkannya sholatlah ketika Mi'raj. Dengan kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman dan sampai hari ini. Iya. Yang ketiga, bahwa kalau dia menganggap bahwasanya hadis Isra Mi'raj itu adalah batil hanya karena bertentangan dengan ayat ini, berarti pertama, dia kurang memahami ayat. Yang kedua, dia bertentangan dengan ijma'. Mungkinkah seluruh ulama semua sesat dari zaman ke zaman, kemudian dia sendiri yang benar? Siapa yang lebih berhak untuk disesatkan atau disalahkan? Dia atau ya ulama-ulama yang begitu banyak dari zaman ke zaman sampai hari ini? Ya subhanallah. Inilah ya akhi, di negara kita ini, atau di seluruh hampir di negara-negara dunia ini, mudah sekali berbicara apa agama itu dengan akalnya, dengan yang menurut dia itu benar, tanpa memeriksa dulu ya secara teliti dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari perkataan-perkataan para ulama, sehingga akhirnya yang muncul kalau sudah seperti itu adalah ya keanehan-keanehan yang barangkali ya anak kecil pun akan tertawa mendengarnya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Naam. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan, halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Yunus di Depok. Silakan, Pak. Tanya ini, kalau Jumatan gitu suka ada sebelum sholat suka ada selawatan dengan apa kotak itu berjalan untuk amal, itu memang nggak ada sampai selawatan begitu begitu hadisnya. Baik. Terima kasih. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, memang Pak tidak ada. Ya terlebih itu juga menyibukkan para makmum dari mendengarkan khutbah imam. Iya. Padahal kita ini dilarang untuk apa namanya menyibukkan diri dari khutbah imam. Maka dari itu keropak-keropak infak yang diputarkan ketika imam khutbah itu adalah bertentangan dengan hadis-hadis yang menyuruh kita untuk diam dan mendengarkan. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, man wa man massal hasa faqad lagha. Siapa yang disibukkan dengan mempermainkan hasa, ya, maka ia telah apa namanya laga. Laga itu artinya berbuat sia-sia. Bahkan perkataan kita kepada orang yang ribut, misalnya diam kamu, itu juga ia sudah kehilangan pahala Jumat. Ya bagaimana juga dengan seperti ini, tidak ada bedanya. Maka dari itu yang lebih bagus ya di masjid-masjid, keropak infak itu jangan dijalankan ketika khotib sedang berkhutbah. Jangan kemudian beralasan nanti kalau nggak begitu nggak dapat duit banyak, jadi akhirnya tujuannya duit, ya tidak baik seperti itu. Ya kita simpan saja keropak infak di luar, ya barangkali ada orang yang datang mau infak, tafadhal. Nah, baik, sebelum kita angkat dari pesan dari telepon, kita angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ada Bapak Muhadi di Jateng, Pati. Ustaz, apakah Ahlussunnah wal Jamaah mengenal wasilah atau tawasul? Dengan mengumpamakan kalau ingin ketemu presiden harus melalui ajudan atau perantara, dan itu akan lebih mudah, sama dengan kalau kita ingin doa terkabul maka harus lewat para wali yang lebih dekat dengan Allah. Apakah yang seperti ini dinamakan wasilah, Ustaz? Jazakallah khair. Tawasul ada dua macam, tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang diharamkan. Dan tawasul yang disyariatkan adalah melalui Asmaul Husna atau melalui orang saleh yang hidup dan hadir, yaitu dengan kita datang kepada dia dan minta supaya didoakan kepada Allah, atau dengan amal-amalan saleh yang telah kita lakukan sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Adapun tawassul dengan orang yang sudah mati, yang diklaim wali atau yang lainnya, maka tidak ragu lagi akan bahwa ini adalah merupakan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Nah, Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu, ia berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Beliau membawakan perkataan Qatadah, Imam Qatadah, seorang tabi'in, adalah orang-orang musyrikin Quraisy yang menamakan patung mereka dengan nama-nama orang-orang saleh dan meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Ya, ketika dikatakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Lalu ketika dikatakan, kenapa kalian menyembah ya patung-patung yang diberi nama dengan nama-nama orang-orang saleh ini? Mereka menjawab, ya, semua ini untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya melalui perantara orang-orang saleh itu. Jadi tegas sekali jelas, ya, bahwa perbuatan ini termasuk kesyirikan. Adapun perumpamaan bahwa seperti halnya presiden, kita katakan, akhi, jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Ya, anehnya mereka menuduh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Justru mereka sendiri malah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan mengatakan ini perumpamaannya seperti presiden yang punya ajudan. Berarti Anda menganggap bahwa Allah sama dengan presiden? Ya, kenapa? Ya, kita katakan demikian. Pertama, yang kedua, bahwa presiden yang butuh ajudan sehingga orang-orang tidak bisa ketemu sama dia kecuali lewat ajudan, itu biasanya karena presidennya ketakutan. Ya, takut ada yang membunuh atau yang lainnya. Atau presidennya kurang perhatian terhadap rakyatnya. Atau yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW tidak perlu ajudan. Banyak para sahabat yang langsung ya ketemu Rasulullah ya untuk meminta kebutuhan dan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada wasilah-wasilah ya yang tidak disyariatkan tersebut. Ya, Allah menyuruh kita berdoa langsung kepada Allah. Ya. Maka dari itu ya akhi, tawassul kepada orang yang sudah mati yang telah dinyatakan oleh Al-Quran bahwa itu adalah merupakan kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum musyrikin Quraisy di zaman itu. Sebagaimana saya bawakan tadi penafsiran daripada Imam Qatadah yang disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Nah, Ustaz, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi, ada klaim atau syubhat dari kalangan sebagian kaum muslimin bahwa para pengikut atau orang yang mengklaim dirinya bermadhab salaf senantiasa membawa ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada orang kafirin, kemudian ditujukan kepada kaum muslimin, sehingga dengan serta merta kesyirikan yang mereka lakukan ditimpakan kepada kita. Apakah ini benar? Jazakallah khair. Ya akhi, ketika kita menyebutkan suatu ayat yang memang turunnya untuk orang-orang musyrikin, bukan berarti kemudian ya orang yang kebetulan melakukan seperti perbuatan orang musyrikin dianggap langsung musyrik juga. Tidak. Sebuah contoh, para ulama seringkali ketika membahas tentang tercelanya bid'ah, ya, membawakan firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang memberikan syariat, yang membuat syariat untuk mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Ayat itu turun untuk kaum musyrikin. Tapi para ulama yang menyebutkan bahwa ayat ini juga membantah apa mencela orang-orang yang membuat syariat-syariat karena ilatnya sama. Bukan berarti orang yang berbuat bid'ah keadaannya sama dengan kaum musyrikin dalam artian kafir, tidak. Tidak ada konsekuensi kepada hal itu. Ya, karena kaidah tafsir berkata, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dianggap itu adalah lafaz yang umum, bukan khususnya sebab. Ya. Maka dari itu, beberapa banyak ayat-ayat yang turun untuk orang Yahudi atau orang musyrikin dijadikan dalil. Ya, bagi mereka-mereka yang beramal sama dengan amalan seperti itu. Sebuah contoh misalnya Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Ayat itu turun untuk ahli kitab. Apakah berarti orang yang tidak berhukum dan hukum Allah, ya kemudian kita cela mereka dengan ayat itu, langsung kita samakan dia sama dengan ahli kitab, alias kafir sama dengan ahli kitab? Tentu tidak. Ya. Demikian pula ayat-ayat yang banyak yang turun, ya kebanyakan ayat-ayat itu untuk orang-orang kafirin. Kita tidak melihat ya masalah khususnya sebab, tapi melihat daripada keumuman lafaz-lafaz tersebut. Ya. Nah, ini merupakan min sukmi al-fahm, di antara pemahaman-pemahaman yang kurang apa kurangnya pemahaman dia terhadap kaidah-kaidah tafsir, dan bahwasanya tidak mesti ketika seseorang membawakan ayat yang memang turunnya untuk kaum musyrikin, ya kemudian orang yang kita hukumi sama dengan kaum musyrikin, ini tidak mesti. Ya, karena kaidah usul tafsir telah menyebutkan tentang hal-hal yang seperti itu. Allahu a'lam. Nah. Oke. Satu penelpon terakhir mungkin saja kita akan angkat di 0218236543. Halo. Iya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Siti di Madura. Silakan, ahlan. Jauh sekali Umu. Fadhal. Bagaimana cara memberi nasihat kepada pelaku bid'ah, Ustaz? Sebab saya kurang menguasai dalil. Nah, itu saja Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ibu, ya, paling bagus ibu memperdalam saja dulu ilmu, ya, dan menyibukkan diri untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya ibu betul-betul di atas basirah terhadap agama ibu. Ini yang terpenting dulu, ya. Kemudian untuk merubah sebuah kemungkaran, kita harus melihat dari sisi yang paling berat dulu. Kalau kita langsung misalnya mengingkari sebuah bid'ah, sementara orang itu sendiri tidak paham apa itu bid'ah dan yang lainnya, ini kurang bagus dan kurang hikmah. Bagusnya kita dakwahi dulu masalah dari sisi akidah, masalah kesyirikan, ya, kita bahas ya pentingnya kita mentauhidkan Allah. Itu ya, itu dulu kita yang dahulukan. Ya, sedikit demi sedikit kita pahamkan dulu tentang wajibnya, pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Ini dari zaman ke zaman. Ya. Nah, coba. Yang terpenting adalah ibu dulu, dia membekali ilmu yang cukup. Mempelajari ilmu dan yang lainnya. Ya, Allahu'alam. Nah, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Roja 756 kHz. Juhudun jabbar. Usaha yang sangat luar biasa untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para ulama. Perjuangan mereka yang luar biasa. Bagaimana mereka mencatat hadis, bagaimana mereka memeriksa hadis, bagaimana Anda ingin mengetahui ilmu yang mulia dalam mempelajari mustalahul hadis? Simak kajian bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah dari pembahasan kitab Qawaidut Tahdis setiap Jumat siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Simak pula siaran ulangnya di setiap Rabu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Allah muliakan ya agama ini dengan adanya sanad, rantai perawi yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidzakirin wadzakirat.